السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini adalah pertemuan kedua di dalam rangka meruqyah, ya, meruqyah virus-virus tsunami terhadap manhaj salafiyah. Tsunami bukan menimpa kampung saja, juga manhaj seseorang timpa tsunami. Pada ini berani rahmatullah. Kamu lihat, ya. Dan virus-virus seperti ini tidak akan bisa dibersihkan kecuali dengan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama salaf. Kitab manhaj, kitab yang berbicara tentang perkara-perkara sikap mauqif terhadap para hizbiyin, sururiyin, kutubiyin, banaiyin, takfiriyin, ya, secara umum sebenarnya ada kepada para hizbiyin, karena sudah banyak bermunculan pemikiran-pemikiran seperti yang saya jelaskan pada malam perdana tadi malam, yaitu dari kalangan para syabab yang telah mulai melupakan. Kalau kita bahasakan yang lebih ringan, pura-pura lupa di Islam. Peranan daripada orang-orang yang telah berkiprah di dalam dakwah ini jauh lebih dulu daripada mereka. Orang-orang yang telah menjelaskan kepada kita tentang manhaj, baik itu dari kalangan para ulama atau dari kalangan para duat yang merupakan konsul-konsul para ulama, sehingga karena mulai melupakan atau pura-pura lupa, sehingga timbullah pemikiran-pemikiran yang leneh, pemikiran-pemikiran yang abu-abu, pada jemaah rahimakumullah, yang mulai berbasa-basi, yang merasa minder dengan sebagai salafi. Minder dia untuk menampakkan kepada orang, nih saya salafi, ya, itu minder dia. Dia pengen tampil dengan wajah pramuka. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana itu senang. Ada yang penting senang semua sudah. Kemungkinan dia dulu waktu sekolah umum, Prajim Rahmat Mullah, termasuk orang aktivis di dalam pramuka itu. Masuk salafiyah di pramuka juga dia. Malu dia untuk menampakkan itu, minder. Melihat dakwah para hizbiyin yang memiliki fasilitas terbawah, yang dakwahnya sudah menyebar seantero Indonesia, yang kalau kita membuka di radio kita di jalan, baik di rumah dan sebagainya, cuma memutar gelombang sekian, kita akan dapat suara-suara yang indah dari kalangan para da'i hizbiyyin. Mulai didengarkan sedikit gitu. Dakwahnya sudah mencapai sampai kali yang ketujuh pada Nabi Rahmatullah. Masa kita bicara ini, kitu aja gitu. Kapan dakwah kita akan maju? Fasilitas kita lihat. Tidak ada. Kiri-kiri. Mereka lihat katanya. Asrama aja bintang 5. Kita bintang 5 atau bintang 10. Atau bintang 7 pada Nabi Rahmatullah. Atau bintang 7 juga. Atau kuyar. Ini minder yang dibangun di atas minder terhadap manhaj yang dimiliki, sehingga kita-kita manhaj tersebut mulai disisihkan, tidak perlu dipelajari, tidak zamannya, tidak masanya lagi. Suatu kita-kita melayang juga kita belajar, yang kita belajar kita mana seluruhnya tadi. Nah, ini virus yang sudah menusuk kepada hati seseorang. Gimana mereka dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita melihat di abad Imam Ahmad. Imam Ahmad. Siapapun di kalangan kita salafin. Tidak akan lepas mulutnya di dalam majelisnya. Kalau dia berbicara tentang imam, imam, a'immatu salaf. Dia tidak akan melepaskan mulutnya, liurnya daripada pembicaraan Imam Ahmad. Tidak akan pernah lupa dari itu. Illa kecuali seorang da'i yang tidak tahu tentang salaf. Itu aja. Imam Ahmad rahimahullah di zaman beliau yang terkenal dengan fitnatul khalqil Quran. Nah, kalau kalian antum sekalian rahimahullah membaca kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, akan nampak itu judul oleh kalian Al-Quran adalah kalamullah. Sifatun min sifatihi. Sifat adalah sifat Allah azza wajalla. Nah, pada masa itu, fitnah khalqul Quran di dalam mazhab negara pada masa itu resmi sebagai mazhab negara. Di zaman Al-Ma'mun, di zaman Al-Mu'tasim, di zaman Al-Wathiq. 3 khalifah ini resmi mazhab negara pada masa itu adalah khalqul Quran, Quran makhluk. Siapapun seorang da'i, seorang khatib, seorang ulama pada masa itu yang memberikan khutbah di mimbar, wajib bagi dia untuk mengucapkan dan mengatakan Al-Quran kalamullah, Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Harus demikian. Kalau tidak, 2 saja. Ima penjara, wa ima kitin. 2 ini dia. Kalau tidak meyakini, ima penjara, wa dibunuh. Wa subhanallah, imam al-mubajjal, imam ahli sunnah wal jamaah biltifak, imam Ahmad pada masa itu, ya, yang berada di rumahnya dan manusia 5,000 lebih pada masa itu, pada masa itu ribuan menunggu di alun-alun, sambil memegang kertas dan pena di tangan mereka. Menunggu apa yang akan dikatakan oleh Imam Ahmad pada masa itu. Sebenarnya apa? Isya. Peperangan di antara mazhab salaf dengan mazhab Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebagainya. Isya peperangan. Jemaah. Dan yang berguguran pada masa itu bukan para da'i, para jemaah, para ulama aja gugur. Bukan para da'i yang berguguran pada masa itu. Kalau kita sekarang para jemaah rahmatullah masih lumayan para da'i yang gugur. Yang berjatuhan mulai sakafat. Mulai kadang-kadang dipetik oleh pemulung-pemulung. Mungkin diajak oleh dia kepada mazhab dia. Di zaman Imam Ahmad itu alim dan para ulama yang berguguran. Menunggu itu. Ini riwayat. Silakan kalian lihat kitab Tafsir Tarbiyah. Riwayatnya dari para murid beliau Al-Maruzi. Jemaah mulia kepada Allah tabaraka wa ta'ala, masuk muridnya ke dalamnya. Ya Imam Ahmad. Itu orang sudah menunggu di alun-alun. ingin mendengarkan apa yang kamu ucapkan dan apa pendapat kamu dan prinsip kamu tentang sunnah, tentang Al-Quran ini apa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza Jalla, ya, kata Imam Ahmad, kamu mau mereka itu saya sesatkan seluruhnya dengan saya mengucapkan Al-Quran dalam makhluk, sementara saya mengorbankan jiwa saya dan dengan prinsip yang saya pegang itu Al-Quran dari kalam Allah, kemudian saya mati. Bagaimana tuh lihat prinsipnya? Imam Ahmad pada masa itu dimarahkan oleh Allah Azza Wajalla pada saat yang demikian yang sangat getir. Kalau beliau mengucapkan pada masa itu, wahai jamaah, Al-Quran itu adalah makhluk, ditulis. Sampai hari ini dan detik ini dan sampai hari kiamat, seluruh kita ini akan berantekat Al-Quran dalam makhluk. Tidak ada yang bisa membendungnya, tidak ada yang bisa. Seluruh kita berantekat Al-Quran dalam makhluk. Kenapa? Sudah ditulis. Sudah dicatat dalam sejarah. Dan sudah dikatakan oleh Muhammad dan pandangan katakan demikian. Tentu kita yang belajar pada hari ini itu mengatakan Al-Quran dalam makhluk. Untuk lihat seorang imam menjaga Islam para dijaga oleh dia, lebih baik dia mati, lebih baik dia meninggal dan mati dibunuh oleh makmun atau muqtasim pada masa itu daripada dia mengorbankan manusia dan umat sampai dunia kiamat dan tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti yaumul mahsyar yaumul la yanfa'u mal wala banun illa man atallahu bi qalbin salim para rahmatullah. Terpikir dulu, bukan sikap mencela-mencela itu, bukan sikap abu-abu berkemah-kemah, bukan sikap dalam sikap fikih saja itu manhaj dan Islam seluruhnya tidak bisa dipisahkan itu. Kita sekarang, kita para hadirin pada rahmatullah Allah, alhamdulillah Allah tunjukkan kepada salaf ini yang muda-muda, afwan maaf bicara Ustaz. Kapan kalian tahu tentang ikhwan muslimin tersesat? Dari mana? Dari mana kalian mudah-mudahan ini tahu ikhwan muslimin sesat, tabligh adalah firqah kompor, dan sebagainya, mana kalian tahu? Terus ke baju. Tabligh sesat itu. Wajah rahmatullah. Hizbin, sururin, yang dipropor oleh Muhammad Surul Zain al-Abidin yang berbukin bermenggam sekarang ini, dari mana kalian tahu? Itu perlu tahu sejarah dalam hidup ini. Jangan lupa sejarah. Jangan kita lupa sejarah. Yang tua-tua khususnya, yang berada di umur 40-an ke atas, kalau kita belajar sejarah di sekolah umum dulu, PKI memberontak di tahun 48. Ya kan? Dilupakan, akhirnya tahun 65 memberontak lagi. Ya masih ada kadernya, masih ada generasinya, masih ada pengkadernya, masih ada generasinya, masih ada pemikirannya. Nah sekarang, perkara hizbiyah, sururin, kutubin, hizbin, banain, para jemaah rahmatullah, mulai dilupakan itu. Generasi setelah kita, enggak tahu lagi, ikhwan muslimin adalah satu manhaj sama kita. Jemaah, bedanya apa? Bedanya dia berpolitik saja. Oh, tabligh adalah saudara kita, teman kita, muslimin. Bedanya apa? Ya, ini khurus saja. Ini apa ini? Allah berajab rahmatullah yang itu mungkin ada di antara kita dulu. Di tahun 91-an, 92-an. Di Bogor ketika pertama kali. Ya, Ibrahim Duwais. Murid kandung Salman Alda mengadakan daurah pertama kali di Bogor yang diundang oleh dia pada masa itu seluruhnya tanpa terkecuali hatta Muhammadiyah, NU, Parsis, Irsyad diundang oleh dia sehingga sekamar dengan para da'i para jemaah rahmatullah, bukan hanya Abu Nida, Ahmad Faiz, bukan Yazid saja enggak itu apa ini dia? Kenapa? Saudara kita Allah meramalkan kita muslimin, ya akhi. Allah tidak pernah meramalkan kita ikhwan muslimin wala tabligh, tidak ada katanya. Kita ini bersaudara seluruhnya dalam kul. Bagaimana? Itu setelah itu datang Yusuf bin Isa, setelah pulang belajar dengan Abdul Rahman Dukhalik, apa kata dia, ya akhi? Salafiyah itu bisa kita ambil akidah saja. Kalau akhlak kita ambil daripada tabligin, kalau cara dakwah kita ambil daripada ikhwan muslimin, kita gabung ini jadi satu. Setelah orang tukang kopinya 3-in-1 kita ini berangkat. Orang masyarakat mengatakan trinitas, satu, tiga gabung jadi satu. Rahmatullah ini apa? Ini syubhat. Dan itu rakyat tarikah suruh ini hizbin ini. Dan itu yang membongkar bahwa rahmatullah, yang membongkar perkara-perkara demikian, itu para ulama kita di luar negeri bahwa rahmatullah, itu kalau baca kitab-kitab semukbil. Baik itu asilah al-masail bahwa jawab beliau tersebut. Ya, ijabat usail. Dan jawab beliau kepada gharib itu. Itu rata-rata beliau bicara dan demikian. Bukan tidak bicara semukbil. Bicara. Di Madinah, di Saudi, bicara para masyayikh. Kalau seandainya kitab-kitab manhaj itu tidak perlu kita pelajari, atau kita lupakan, atau kita tinggalkan, tidak butuh kita, ya, kalian bakar aja kitab Syarobi itu, bilang Syarobi, ya syekh, kitab itu buang aja itu. Itu aja Pak Syarobi. Kalau kalian bicara depan Syarobi, mungkin dipelajari dengan kalian dari dia. Pak Jemaah, capek beliau menjelaskan kepada kita tentang borok-borok hizbiyyin. Kemudian kita mengatakan tidak butuh kita-kita demikian. Bukan zamannya lagi, bukan saatnya lagi. Sekarang kita butuh persatuan dan kesatuan. Rahmatullah. Oke, kita membangun persatuan dan persatuan tanpa dibangun di atas manhaj yang sama. Bagaimana? Oleh karena itu, rahmatullah, obat yang seperti ini, obat seperti ini tidak lain, tidak bukan adalah diruqyah dengan kitab manhaj orang seperti ini. Supaya tahu dia, supaya jin-jin yang bersarang di benaknya itu hilang. Atau kembali nyalinya hidup. Tapi kalau tidak pada jemaah-jemaah sama, ya Rasulullah oleh dia. Itu yang tadi keinginannya. Menyamakan dan mengaburkan. Ya. Tidak menutup kemungkinan orang hizbiyyin suruh didiamkan. Kemudian akan muncul lagi mereka setelah itu. Sekarang mereka akses para jemaah-jemaah. Bukan ada akses mereka. Berjalan mereka dengan dakwah mereka. Jangan kita minder, para jemaah rahmatullah, minder dakwah kita hanya diikuti dua orang, tiga orang, empat orang. Atau dakwah kita adalah kiri, miskin, mereka sudah milik ini, milik itu, milik ini, milik itu. Jemaah yang mulakan oleh Allah Azzawajal. Da'i salafiyin. Ustaz Muhammad, kalau dari dulu dia mau, jangan kalian tanya. Dia termasuk pendiri sufrah. Muntada Islamiyah salah namanya. Kalau dia mau dari dulu, sudah dapat dia. Saya kalau mau, Zawawi Hiyaturus itu sudah datang ke tempat saya. Sa'udang kalau mau, Sa'usama kalau mau, sudah banyak pada jemaah rahmatullah. Tapi kita bukan itu. Semukbil, imam. Bagaimana dakwahnya untuk melihat dari awal? Apa dia membangun dambat itu sudah bentuk sekarang seperti itu? Atau ketika dia pulang dari Jami'ah Islamiyah University menyelesaikan risalah magisternya, dia mulai dengan anak kecil, satu, dua orang, tiga orang, empat orang, terus orang kampung di situ, datang orang Mesir, datang orang Jazair. Kan begitu cara dia. Kalian baca hidupnya beraja mahmakmullah. Jangan hanya kita bicara imam saya, guru saya, kita jadi nengkumlah dia dalam dakwahnya. Dia tahan kemiskinan demikian. Dia karang kitab Zamul Masail. Tercelanya meminta-minta. Coba. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza, dakwah ini jangan kita melupakan sejarah. Ya, tahulah kita hari ini ikhwan muslimin adalah firqah yang sesat dan menyesarkan. Tabligh firqah sesat menyesarkan, Suruyin, Asad al-Banna dan sebagainya. Tahulah kita demikian hari ini karena para ulama kita sudah berbicara sebelum kita dan orang tua kita berbicara. Orang enggak tahu kita. Saya enggak tahu para jemaah rahmatullah kalau tidak diberitahu oleh Syekh Muhammad bin Hadi dan Syekh Rabi' bin Khalid bin Madinah. Kalau tidak dikasih tahu oleh dosen-dosen saya, tidak tahu. Demikian juga kita seluruhnya. Kita ini para jemaah rahmatullah, generasi masuk salaf, alhamdulillah, dengan background yang berbeda. Ya. Yang betul-betul sunni salafi, anak kita yang baru lahir itu. Itu betul. Dia lahir dari orang tua salafi. Kalau kita, subhanahu wa ta'ala, background kita macam-macam kemarin. Ada mungkin di antara kita ini pemimpin Wahid Yasin ini. Ada enggak? Ada enggak? Pak Jemaah Mahmud malu. Ada pemimpin Wahid Yasin. ada yang NII, ada yang ikut muslimin, rata-rata itu. Kalau ikut muslimin, jangan tanya rata-rata. Ada mungkin yang tabligh, Prajim Rahmatullah. Itu, negara kita. Alhamdulillah, Allah tunjukkan kita berasal. Tahu kita ini adalah sesat menyesatkan. Yang tahu kita ilmu seperti ini, kita bangun, kita pegang. Istiqomah kita di atasnya. Dan kita mudah dikaburkan oleh orang, Prajim Rahmatullah. Syukuri nikmat demikian. Karena kita Allah azza wajalla memerintahkan demikian. Dan syakartum lazidannakum wa la kafartum min adzabil syadid. La yashkurullah man yashkurunnas. Tidak dikatakan kita bersyukur kepada Allah azza wajalla kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Kita syukuri perjuangan para ulama, Imam Ahmad dalam perjuangan taman hak ini. Ya. Para imam tasawuf bersama teman perjuangannya dan demikian juga kita para ulama yang ada di abad ini. Dan demikian juga para doa salafin yang perjuangannya. Lantas kita sebagai ya madu'u atau sebagai ustaz-ustaz perannya rahmatullah yang mulai ingin mengabung-ngaburkannya, itu namanya minder dengan dakwah yang dia pegang. Orang seperti ini perannya rahmatullah asal berpindah aja kepada Hakim Nayazi itu, jalan sama aja, jalan bareng aja, gak usah malu lah perannya rahmatullah, ini jalan sudah bagaimana? Ini yang perlu kita ketahui dalam salim perannya rahmatullah, jangan kita melupakan sejarah, jangan, perlu ingat kita itu. Kita lihat selanjutkan. Kata beliau kepada kita, ya, waqala Syekhuna Furaihan mengatakan di nomor 509, Qala Qatadah Ibnu Di'ama As-Sadusi rahimallahu taala, wa inna wallahi ma ra'ayna ar-rajula yusahibu minan nasi illa mithlahu, ya, wa syaklahu fasahu as-salih fasahibu as-salihina min ibadillahi la'allakum an takunu ma'ahum aw mithlahu. Kata beliau kepada kita, kata Imam Abu Qatadah, Imam Qatadah Ibn Di'amah, Imam Qatadah Ibn Di'amah mengatakan, kata beliau, wa inna sesungguhnya kami, demi Allah, mara'ayna. Tidaklah kami melihat, kata beliau, seorang lelaki, bersahabat, berteman, dari kalangan manusia yang lainnya, kecuali orang yang semisal dia, atau yang satu sakal, satu bentuk dengan dia. Dia tidak akan bersahabat kecuali dicarinya orang sama dengan dia. Oleh karena itu kata beliau, fasahibu salihin. Oleh karena itu bersahabatlah kalian dengan orang-orang yang saleh dari kalangan hamba-hamba Allah tabaraka wa taala. Semoga kalian menjadi orang-orang yang seperti mereka. Semoga kalian menjadi orang-orang yang akan bersama dengan mereka dikumpulkan oleh Allah azza wajalla. Atau semisal mereka. Tepatlah ini. Pada hadis Nabi kita Muhammad SAW. Masa Bukhari menjelaskan kepada kita. Ya. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Dengan orang yang dia cintai. Wallahi jemaah rahmatullah. Ini hadis. Sangat sering dan sangat sering kita dengarkan. Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah Jalla wa ala. Bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Ukur kepribadian kita. Ya. Kalau kita mencintai para imam tussalat, para ulama salaf, para jemaah rahmatullah, terutama di atas adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu Allah azza wajalla akan menyamakan kita dan mengumpulkan kita bersama mereka. Tetapi kalau kita mencintai orang-orang yang menyelisih mereka, Allah juga akan mengumpulkan kita bersama mereka. Wa na'udzu billahi orang-orang mencintai para usat ada maksiat dan sebagainya. Wala haula wala quwwata illa billah rahmatullah. Sahabat. Kemudian kata beliau qala Syu'bah bin Hajjaj, wajadtu maktuban 'indi. Inna ma yusahibu ar-rajulu may yuhib. Saya telah mendapatkan tertulis di kitab saya, tertulis di saya. Hanya saja kata beliau akan bersahabat, akan berteman seseorang tersebut dengan orang yang dia cintai. Dengan orang yang dia cintai. Qala al-Auza'i berkata Imam al-Auza'i mengatakan man satara anna bid'atahu lam takhfa. Ya, alaina ulfatuhu. Barang siapa yang menyembunyikan daripada kita, disembunyikan oleh dia daripada kita ini bid'ahnya. Bid'ahnya disembunyikan oleh dia tidak melakukan bid'ah, dia tidak nampak oleh kita. Disembunyikan, ditutup oleh dia. Tetapi dia tidak akan bisa menyembunyikan teman dia. Dari teman ini kita tahu. Nanti ada riwayat daripada Imam Sofyan Thauri yang mulia nanti. Ya. Dia bisa menyimpan atau menyembunyikan bid'ah daripada kita. Tetapi kita akan mengetahui dia pelaku bid'ah atau pertama lebih atau tidak. Ini temannya. Temannya tidak bisa disembunyikan pada kita. Ya. Dan kemudian kata beliau, qala al-A'mas. Berkata Imam A'mas rahimahullah ta'ala, kanu la yas'aluna 'anil rajuli ba'da salat. Kanu, Imam A'mas kalau mengatakan adalah ulama, kanu mereka-mereka dulu, berarti ulama di atasnya. Para tabi'in sahabat Rasulullah SAW dan sebagainya. Mereka-mereka tersebut tidak akan menanyakan daripada seseorang setelah tiga. Setelah tiga itu tidak ditanyakan lagi. Apa dia? Mamsah. Teman berjalannya siapa? Madakhalahu. Teman dia masuk ke rumahnya siapa? Kemudian wa'ulfatuhu. Dan kemudian sahabatnya dari kalangan manusia. Tiga ini. Sahabatnya, teman berjalannya, kemudian orang yang dia masuk ke rumahnya atau dia datang itu dia singgahi. Setelah tiga ini datangnya lagi para ulama. Tahu sudah dari tiga ini tahu dia menghukum. Sebulan begitu. Pak jemaah. Dan kemudian juga qala Hisham bin Hasan al-Azdi. Kata beliau rahmatullah ta'ala, Inna Ayyub As-Sakhtiani du'iya ila ghasli mayit. Imam Ayyub As-Sakhtiani pernah beliau diundang, diminta untuk memandikan seorang jenazah. Diundang beliau rahmatullah. Fakharaja ma'al qawm. Beliau berangkat bersama para sahabat. Berangkat beliau. Falamma kushifa an wajhil mayit arafahu. Ketika dibukakan wajah mayat itu, ketika dibuka wajah mayat dari depan Imam Ayyub As-Sakhtiani, dibukakan dia mau memandikannya, dia tahu mayat itu. Faqala, dia katakan, aqbilu qibala sahibikum falastu aksiluhu. Ngadaplah kalian kepada sahabat-sahabat kalian ini, ngadap pada dia, kerjakan dia. Saya tidak akan memandikan dia, kata beliau. Ra'aituhu yumashi sahibah bid'atin. Saya melihat dia berjalan dengan ahlu bid'ah. Tuh lihat, berjalan dengan ahlu bid'ah. Lama beliau. Bagaimana? Lama beliau dia. Tinggalkan oleh dia. Amatikan oleh dia. Dan kemudian, qala Muhammad ibn Ubaidillah, al-Ghalabi, kata beliau rahmatullah ta'ala, yatakatamu ahlul ahwa kulla syai'in illa ta'alufu atau ta'alufa wasuhbah. Ahlu bid'ah akan menutup-nutupi daripada kita segala sesuatu, akan ditutupi oleh dia. Segala sesuatu akan dia tutupi daripada kita, kata beliau. Kecuali ya rasa kasih sayang yang berbentuk persahabatan dan teman. Datang bisa ditutupi. Ini enggak bisa disembunyikan. Qala Mu'adz bin Mu'adz li Yahya bin Ma'mi bin Sa'id rahimahullah taala, ya Aba Sa'id, ar-rajulu wa in katama ra'yahu lam yakhfa dzaaka fi ibnihi wala sadiqihi wala fi jalisihi. Kata beliau kepada Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, kata dia, seorang lelaki kalau seandainya dia menyembunyikan daripada kita ra'yahu, pemandangannya, prinsipnya, dan pendapat dia, mazhab dia, dia sembunyikan daripada kita. Tetapi kata beliau, tidak akan tersembunyi daripada kita, daripada yang demikian itu, lihat pada anaknya. Wa na'udzubillah pradim rahmatullah, hati-hati kita kepada anak kita. Jangan salah masuk. Jemaah, jangan salah memasukkan. Ya, jangan asal kita tergiur dengan fasilitas sekolah yang sangat indah, kemudian kita masukkan tanpa kita teliti dan kita lihat manhajnya bagaimana. Kita tahu para jemaah rahmatullah, anak itu paling mudah meresap dia, dan susah untuk melupakannya. Kalau anak, ya, salah didik kita para jemaah rahmatullah, wa na'udzubillah, la haula wala quwwata illa billah, bukan jadi sahabat bagi kita, jadi musuh setelah itu. Dan ini bukan kejadian kepada para da'i, kepada kita, ya, para ulama terjadi, para jemaah rahmatullah. Semukbil, menantu, Syukrubi, menantu dia juga. jemaah, bukan mudah para jemaah rahimakumullah. Karena itu masalah pendidikan. Masalah masa depan anak dia, mau jadi apa anaknya itu. Jangan kita asal melihat ya gambar-gambar salafi, gambar-gambar salafi, salafi, salafi kata dia. Kemudian setelah kita masukkan rupanya penanaman prinsip-prinsip hizbiyah dan sebagainya. Tanpa kita sadari. Ya, pulang anak kita dari pondok pesantren demikian. Ya, ketika kita ajak ke majelis seperti ini kepada ustaz-ustaz salafin, tidak mau dia. Atau ketika ada ustaz salafin bicara tentang pondok dia belajar tersebut, merasa kurang enak dia. Itu sudah alamat kepada rahmatullah. Alamat kiamat artinya. Pak jemaah, jangan anggap enteng itu. Pak jemaah. Nah, kata beliau, lihat pada anaknya. Dan tidak serunya pada anaknya. Sadiqihi, temannya. Wajalusihi. Dan teman duduk dia. Di sini enggak tersembunyi. Dan kemudian, qala Amr. Amr bin Qais. Al-Mala'im, rahmatullah ta'ala mengatakan, wa idza ra'aita syab awwala ma yansha'u ma'a ahli sunnah wal jama'ah farjuhu fa idza ra'aita ma'a ahli bid'ah falyas minhu fa inna syab ala awwali nusu'ihi lan. Kata beliau kepada kita, apabila kamu melihat seorang pemuda, kita lihat seorang pemuda awal pertumbuhannya, awal perkembangan dia, awal pertumbuhan dia dan perkembangan dia, dia bersama dengan ahlu sunnah wal jamaah. Artinya berjalan sama ahlu sunnah wal jamaah. Belajar sama ahlu sunnah wal jamaah. Mulai daripada awal pendidikan dia. Dididik dengan ahlu sunnah wal jamaah. Orang seperti ini kata imam ini mengatakan kepada kita, farjuhu. Harapkanlah kebajikannya. Artinya syukurilah nikmat demikian. Bagaimana? Syukuri nikmat demikian tersebut. Karena apa? Karena awal yang mendidik dia adalah sunni, salafi. Awal yang menancap kepada hati nuraninya tentang manhajus salaf. Bukan hizbiyah. Pembersihnya hizbiyah bukan mudah, para jemaah rahimakumullah. Apalagi kalau pemikiran-pemikiran khawarij takfiriyin. Itu membersihkannya bukan bisa setahun dua tahun itu. Tahunan. Sulit. Bagaimana? Nah, kalau dia dari awal sudah berjalan dan pergi dari sunnah jemaah, alhamdulillah kita syukur nikmat demikian. Kita harapkan kebajikan kepada dia. Tetapi kata beliau, apabila kamu melihat awal daripada pendidikan dia, perjalanan dia bersama dengan ahlu bidah, pesimislah keadaan dia itu. Lihat. Pesimis kita. Pak jemaah. Ya? Kenapa? Karena seorang pemuda itu dinilai adalah awal dari perjalanan hidupnya dalam pendidikan tersebut. Dari mana dia? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah taala ke depan. Di samping kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla marhaba jamal akhlaqullah tentang tathbitul qulub, tentang supaya hati kita ini kokoh di atas kebenaran dan sebagainya, kebenaran al-haq barakallahu rahmatullah. Insyaallah taala akan disertai terus dan kebajikan tersebut sampai akhir hayatnya. Tetapi kalau sudah ahli bidah yang mendidiknya dari pertama kali, Allah berajam rahmatullah. Sulit, sulit. Sangat sulit berajam rahmatullah. Antum lihat, tidak susah kita. Mantan-mantan berajam rahmatullah yang mau kembali kepada salaf, ya, dari dai-dai yang kalibernya internasional berajam rahmatullah, susah berubahnya. Antum tahu, Masrur Zainal Abidin itu awalnya bukan sururiah pendapatnya. Awalnya ada ikhwaniyah. Ikhwan muslimin dia. Muhammad Suruh Zainal Abidin ini berada rahmatullah. Pertama manhaj yang dia dapatkan adalah ikhwan muslimin. 20 tahun lebih itu. Bukan sebentar. Dan berhasil dia mengkader itu Salman Audah. Di Saudi sekarang itu. Yang sekarang Salman Audah bukan sururi lagi. Tidak. Liberaliin. Ya. Liberaliin. Liberalisme. Undangan dia. Itu awalnya. Dia ingin tabak kepada salaf, ingin kepada salaf, ingin kepada salaf, sebagainya. Rupanya para jemaah rahmatullah mentok di jalannya. Ya. Sampai disimpang rupanya enggak lurus dia. Akhirnya tersangkut di pemikiran sururiah tadi. Dia ingin bagaimana, ya, disatukan seluruh manhaj yang ada ini, ikhwan muslimin, tabligh, dan sebagainya, kita satukan. ya, tidak perlu kita bicara lagi tentang mereka itu. Terima rahmatullah. Ya, karena mereka adalah muslimin. Mereka juga berdakwah, mereka juga punya umat dan sebagainya. Alangkah baiknya kita bersatu. Ini yang diingatkan oleh setelah itu. Setelah itu yang diingatkan, itu yang diajarkan oleh dia. Sehingga muncul pemikiran demikian. Itu dikritik oleh para imamatul salam dengan pemikiran muwazanah. Ya. Harus adil, harus seimbang kita. Ya. Ketika kita mengkritik orang-orang hizbin, jangan hanya kesalahan saja kita sebutkan, kebajikan juga kita sebutkan. Ini yang diingatkan oleh Syaikh Isa pada masa itu. Dan ini yang disampaikan oleh Ibrahim Duas di Bogor pada rahmatullah. Dan ini disampaikan Salman Audah pada awal-awal perjalanan dakwahnya. Ayat Korni dan sebagainya. Dan ini juga disampaikan oleh Abu Nida di Jogja di tahun 90-an. 91 yang ke atas. Ahmad Faiz. Wajmah. Yazid dan seterusnya. Seluruh ini itu. Itu disampaikan oleh dia. Aman hari yang seperti itu pada rahmatullah. Ketika dibongkar oleh para satidah kita. Di tahun 90-an dua ke atas pada rahmatullah. Sekarang alhamdulillah. Tahu kita itu adalah kebenaran. Dan itu adalah salah. Nah, sekarang mulai kita nak melupakan. Mulai mengkritik. Mulai mengatakan tidak butuh. Ya, tutup buku tentang manhaj. Sebab apa yang kita pelajari juga manhaj seluruhnya. Ya, manhaj seluruhnya benar. Pak Jemaah Makmullah, kita baca kitab akidah juga dengan manhaj. Kita baca kitab fikih juga manhaj. Kalau kita tidak baca kitab fikih dengan manhaj, salah pada Jemaah Makmullah jadi mazhabiyah kita. Taksub pada mazhabiyah. Tetapi dalam sisi manhaj, sikap dan sebagainya, terhadap bid'ah, halu bid'ah, orang-orang yang merusak manhaj dan sebagainya, harus kita pelajari, tidak bisa, tidak. Harus tahu kita, supaya ada filter. Supaya ada perbedaan di antara, ini sunni, salafi, atau bukan. Ya kalau tidak, pada jemaah makmullah, sama aja seperti yang saya jelaskan tadi malam. Seperti jemaah. Coba sedikit. Kemudian kata beliau, ya, wa qala ayman, inna syab layan syab. Ya, fa in athara ayujalisa ala ahlal ilmi kana ayaslam. Kada ayaslam. Wa in mala ila ghairin kada ayaqtab. Kata beliau juga, kata Imam Amr bin Qais, sesungguhnya seorang pemuda layansa, dia akan berkembang dan akan tumbuh. Ya, akan besar dia, akan berkembang dan tumbuh dia. Kalau seandainya dia lebih mengutamakan, lihat nih, lebih mengutamakan dan lebih cenderung untuk bermajlis dengan para ulama. Ahli ilmu. Ilmu sini adalah ilmu. Ahlu sunnah jemaah. Jemaah salafi. Dia insya Allah ta'ala akan selamat. Selamat dia. Tetapi kalau dia miring kepada selain mereka. Miring kepada selain ahlu sunnah jemaah tadi. Para jemaah rahmatullah. Dia akan binasa. Ya apa-apa artinya halak. Ya halak. Dia akan binasa. Dan kata Imam Sufyan Thawri an Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan menjelaskan kepada kita walamma qadima Sufyan Al-Thawri Al-Basrah. Imam Sufyan Thawri ketika datang ke kota Basrah. Datang Basrah. Basrah pada jemaah makmullah terletak di antara ya, Baghdad dengan Kufa. Datang ke Basrah. Ya. Ja'ala yanzuru ila Amr Rabi'ah ibn Subayh. Mulai beliau ketika datang itu melihat dan mendengar dan meliti keadaan daripada Ar-Rabi'ah ibn Subayh. Sudah sampai di telinga beliau. Ar-Rabi'ah ibn Subayh ini adalah seorang yang majlisnya amirah. Majlisnya ribuan yang hadir. Kalau antum sekarang pergi ke masjid Nabi SAW melaksanakan umrah atau haji, masuk andum ke sebelah kiri. Tausiah. Perluasan sebelah kiri. Antum akan mendapatkan majlis Muhammad Mukhtar As-Sunqiti. Itu kemungkinan para jemaah makmullah kalau kalian lihat majlis-majlisnya. Kalian lihat, kalian perhatikan majlisnya. Hampir setengah masjid isinya. Yang bagian tausiah itu, bagian lapangan tausiah itu. Hampir setengah masjid di situ. Pelebaran itu. Dia mensyarahkan kitab Bulugh Maram, Umdatul Ahkam, Marajim Rahmatullah, suruh hanya dalam masalah fikih banyak. Ya. Dan fakih kalau kita lihat dia. Alim dia. Apa jemaah? Tetapi bersama mereka, kita lihat. Apa jemaah? Tidak akan pernah kalian dapati, takut untuk dapati dalam majlis yang berbicara tentang firqah-firqah yang sesat menyesatkan, ada bicara dia. Tidak akan pernah dia. Sehingga dikritik oleh Syekh Rubi, kritik oleh Syekh Muhammad dan sebagainya. Bukan punya ilmu dia. Ya. Dan kemudian Ar-Rabi Abdul Subayah ini, ketika didengar oleh Imam Sufyan Tsauri, tetap Imam Sufyan Tsauri ke negerinya, ke Basrah tersebut. Ya. Dan mulai beliau perhatikan siapa dia, wa qadarahu 'indan nas, dan manzilatahu, kedudukannya, posisinya di kalangan manusia, siapa dia. Kemudian kata beliau, sa'ala ayya syai'in madhhabu, madhhabu ayya syai'in madhhabi. Beliau bertanya kepada para hadirin dan orang-orang yang menghadiri majelis itu, ditanya oleh beliau, ini madhhab Ar-Rabi' bin Subayh, apa madhhabnya? Apa mazhab dia, kata dia. Bagaimana? Kata mereka yang hadir tersebut, kata mereka, ma mazhabu illa sunnah. Tidak ada mazhabnya kecuali sunnah. Artinya, yang kami ketahui mazhabnya adalah mazhab al-sunnah. Tidak tahu kami mazhab yang lain. Boleh bertanya, mazhabnya apa? Selama ini namanya sudah mencuat. Pada rahmatullah sudah tinggi, namanya sudah disebut di seantero dunia pada masa itu. Nah, pengen beliau mengetahui siapa ini orang, apa mazhabnya sebenarnya, sehingga namanya itu betul-betul ya sudah jadi selebritis betul berada rahmatullah, dicari oleh beliau. Nah, kata beliau, kalau mandi toratuhu, ditanya oleh beliau selanjutnya, tadi dikatakan mazhabnya siapa, mazhabnya apa, kata dia, kata orang yang ada tersebut mazhabnya lalu sunnah. Ditanya lagi, man bitanatuhu, siapa teman-temannya? Ini ditanya oleh beliau. Kedua pertanyaan, teman-temannya siapa? Kata mereka, qalu ahlu qadar. Kata mereka, teman-temannya adalah ahlu qadar, pengingkar qada dan qadar Allah Azza wa Jal, yang hanya meyakini rukun Islam adalah lima, rukun iman adalah lima, tidak enam. Rukun lima, iman itu hanya lima, bukan enam. Antuk mina de qadar wa khairi wa syarri, itu tidak diimani, tidak. Diingkar oleh mereka qada dan qadar. Qadari. Kata yang hadir tersebut, teman-temannya qadari, ahlu qadar. Apa jawaban beliau? Qala huwa qadari, kata beliau. Huwa qadari, dia itu qadari, dia itu adalah qadariyun. Enggak ditanya oleh Imam Sufyan Tsauri kepada pada masa itu kepada Rabi' bin Subayh, tidak tanya oleh dia, "Hai Rabi' bin Subayh, ta'al. Sini kamu. Kamu ini siapa? Kamu apa?" Enggak ditanya kepada dia, enggak. Ditanya kepada orang yang menghadiri majelisnya. Dan orang yang menghadiri majelis tahu siapa temannya, siapa yang berjalan dengan siapa, dia berjalan, siapa berteman, siapa maju dalam majelis dia. Dan situ diketahui bahwa dia adalah bukan sunni dan bukan salafi, berarti rahmatullah, dia adalah hizbi, qadari. Dan situ diketahui oleh beliau. Bagaimana? Tidak dicek langsung kepada dia, tidak. Ya, bukan dicek kepada dia. Dia kalau ditanya kepada jemaah maka akan mengaku dia. Orang ikhwan muslimin kalau ditanya, kamu ikhwani ya? Tidak mengaku dia. Tabligh, dia ditanya kamu tabligh. Tidak mengaku dia tabligh. Mana dia mengaku kepada jemaah maka. Orang yang betul-betul mengaku kalau sudah, ya betul-betul militan dalam itu dia. Ya, daman walahman itu. Kalau darah dagingnya sudah, itu dia. Baru dia mengaku. Bangga dia dengan demikian. Tapi kalau yang biasa-biasa kalian tanya, lingkari oleh dia. Subhanallah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.